Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hari ini kita dapat bertemu kembali alhamdulillah bersama tim terjemah Safir Al-Azhar. Hari ini kita bersama Ustadz Safiar, Ustadz Fajrul Haq, Ustadz Hanafi, dan saya sendiri Jenal Arifin. Kita akan mengkaji ayat 26, ayat 62 dari surat Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Uballighukum risalati rabbi wa anshahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Saya sampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku, dan saya memberi nasihat kepadamu, dan saya mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Para pendengar yang dimuliakan Allah, para nabi, para rasul adalah muballigh. Maka di sini sekedar untuk menyampaikan, uballighu risalati rabbi, menyampaikan amanat kepada pemiliknya. Jadi merupakan tugas dai yang mulia adalah balagh. Dan orang yang menyampaikan itu tidak harus pusing nilai akhir dari apa yang diceramahkannya. Iya. Dari 1 juta misalnya, satu orang saja mendengar ceramah dan melaksanakannya, itu sudah merupakan satu keberhasilan. Iya. Karena tujuan dari balagh itu bukanlah kuantitas, tetapi adalah penyampaian. Innama anta muzakir lasta alaihim bimusaitir. Engkau wahai Muhammad tugasnya hanya muzakir, mengingat. Di sini uballighukum, menyampaikan. Lasta alaihim bimusaitir, dan engkau tidak mungkin memaksa orang atau menguasai hati manusia. Jadi kalau mungkin Ustaz Safiar, Ustaz Fajrul, Ustaz Anafi ceramah, kemudian yang mendengarkannya lagi tidur, yang begitulah kondisi umat itu kalau sudah dengar ceramah yang serius. Tidak. Tapi kalau misalnya ceramahnya kayak tukang apa? Lawak. Tukang apa? Obat di sambu atau di kantor pos, ketawa sana sini, banyaklah pendengarnya. Tapi sebenarnya dakwah itu adalah menyampaikan pesan, pesan Tuhan yang terkadang menonton. Dan Nabi pun menonton. Dan di Arab sana pun kita menemukan ceramah hampir semuanya menonton. Tetapi begitulah pesan harus disampaikan. Iya. Dengan inti utama adalah iya, risalati rabbi. Kita menyampaikan pesan Tuhan, bukan menyampaikan sesuai dengan selera masyarakat. Iya. Kalau misalnya pesan Tuhan dapat disampaikan dengan sesuai dengan selera masyarakat, oke. Tetapi kalau mengharap selera masyarakat dan mengedepankan selera masyarakat dan melupakan pesan Tuhan, maka ini merupakan sudah tidak sesuai dengan tugas utama, yaitu al-balagh. Iya. Ya. Safiar. Allah berfirman, uballighukum risalati rabbi. Padahal Allah memang ingin para rasulnya itu menyampaikan risalahnya. Tapi dalam firman ini kenapa disebutkan lagi? Sudah jelas itu memang para rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala memang adalah utusan untuk menyampaikan pesan apa yang diberikan Allah kepada rasulnya. Kira-kira kenapa harus dikatakan seperti ini dalam firman Allah lagi? Uballighukum risalati rabbi. Mungkin Ustaz Nafi bisa. Saya melihat ini penegasan. Risalah tadi disebut dengan walakin rasulun. Sekarang pada ayat 62 disebut risalati. Artinya pesan-pesan Tuhan itu banyak. Islam misalnya kan kita harus, kalau kita tarik garis vertikalnya, bahwa antara ajaran Nabi Nuh, Nabi Muhammad itu merupakan satu kesatuan. Ada risalah yang terkait dengan akidah, ibadah, terkait dengan pesan-pesan moral, juga sosial, peradaban, ekonomi, politik, dan berbagai pesan-pesan yang lain. Ini disengaja dalam bentuk risalat, dalam bentuk jamak, agar kita memahami bahwa dakwah ini harus disampaikan dalam berbagai sesi, level, dan juga kondisi. Misalnya sekarang ini, kalau seandainya manusia tidak mau mengeluarkan zakat profesi misalnya dari gajinya, maka sangat sedikitlah yang akan tersentuh dengan zakat. Hanya petani-petani kecil, hanya petani-petani yang pas-pas saja. Tapi bila zakat profesi dijadikan sebagai sebuah ketetapan pengeluaran zakat bagi mereka, maka insya Allah ajaran Islam terutama dapat menyentuh kalangan-kalangan yang profesional, yang mungkin gajinya ratusan kali lipat dari pendapatan petani-petani yang biasanya mengeluarkan zakat. Nah demikian juga lah, kita menginginkan agar risalah-risalah yang dibawa Nabi tersebut menyentuh berbagai kalangan. Ya, bukan saja ulama atau ustadz-ustadz atau rakyat-rakyat awam, grassroots, akar rumput, tapi juga harus menjangkau mereka-mereka yang berada di puncak-puncak pimpinan, stakeholder, dan juga orang-orang yang dapat memberikan pengaruh dalam masyarakat. Gitu, Ustaz. Iya, benar sekali. Jadi memang pesan-pesan Tuhan itu harus disampaikan, dan lebih dari itu disebutkan bahwa agama ini adalah pesan-pesan. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah pesan-pesan. Suatu hal yang menarik sebagaimana Ustadz Hanafi tadi sampaikan, bahwa nasihat itu tidak saja bermanfaat bagi orang yang mendengarnya, tapi nasihat itu juga bermanfaat bagi yang mengatakannya. Lebih dahsyat lagi, yang mengatakannya ini menikmati indahnya nasihat yang disampaikannya, menikmati indahnya agama yang disampaikannya, menikmati indahnya Islam dan syariat ini disampaikannya, sehingga dengan kenikmatan itu dia ingin supaya orang lain pun menikmati hal yang sama juga. Jadi di sini bukan berarti pesan itu untuk klien sementara aku tidak harus melaksanakannya. Inilah beda Islam dengan para psikolog. Psikolog paling pakar menasihati orang lain bagaimana rumah tangga yang ideal, sementara rumah tangganya hancur. Karena apa? Karena dia tidak bertuhan. Maka di dalam Islam, psikolog-psikolog itu sering muncul dari aliran yang tidak bertuhan. Sementara umat Islam sangat terkait erat dengan an-nasihah. Itulah. Jadi mungkin saya mungkin bisa menegaskan kembali, yang maksud Ustaz Zainal ini adalah psikolog yang tidak memadukan nilai-nilai agamanya dalam proses advice kepada masyarakat. Kepada masyarakat, benar. Artinya dia hanya ilmu ansikh. Iya. Share for share, sign for sign. Tak ada yang lain kecuali itu. Iya. Nah, bila dia kaitkan dengan kultur masyarakat, dengan agama masyarakat, ini tentunya ya tidaklah seperti yang digambarkan, karena memang ini justru balas sebaliknya diperlukan sekali. Iya. Karena penggabungan antara ilmu-ilmu yang terkait dengan kejiwaan manusia dari penelitian-penelitian yang dalam dan cukup lama, digabung dengan sentuhan-sentuhan ilahi yang sangat dingin begitu, sehingga dia merupakan sebuah perpaduan yang sangat indah dan cerdas. Saya pikirnya begitu, Ustaz. Iya, mungkin Ustaz Sapir bisa menambahkannya. Saya melihat di sini, Ustaz, ada pembelajaran bagi kita, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan gaya bahasa uballighu dan atofiyah wa ansahu lakum, wa ansahu lakum. Di sini mengajarkan setiap penyampaian dengan bentuk tabligh di situ adalah bentuknya nasihat. Di mana kalau orang yang menyampaikan sesuatu, pesannya itu harus berbentuk nasihat yang mana adalah kebaikan dalam kehidupan kita. Kalau tidak, nasihat yang disampaikan tadi tidak akan merubah kondisi atau perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka di sini satu pengajaran bahwa Nabi Nuh alaihi salam mengajarkan umatnya, aku menyampaikan kepada kamu semua adalah risalah Tuhan. Jadi kalau udah masalah risalah Tuhan, bukan buatan tangan manusia, otomatis itu mutlak kebenarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijabarkan dengan bentuk nasihat yang bijak. Mungkin ini tambahan dari kami. Ustaz Fajrul mungkin ada tambahan? Ini menarik ini, Ustaz. Bahwasanya ketika Allah berfirman wa ana lakum nasihun amin. Ini kira-kira kata siapa nih Ustaz Zainal? Perkataan siapa kira-kira wa ana lakum nasihun amin? Karena ada juga ketika kita mengingat bagaimana Nabi Adam itu digoda, kan gitu kan? Nabi Adam itu digoda, setan atau iblis mengatakan wa ana lakum wa ana lakuma nasihun amin, adalah nasihat yang percaya. Berarti ini kan kita lihat ke belakang, siapa kira-kira yang dari sumber mana kira-kira yang memberikan nasihat tersebut. Ya, saya melihat di sini Ustaz bahwasanya nasihat itu memang berasal dari Allah. Allah lah sumber nasihat. Iya. Allah lah yang pemberi nasihat utama bagi manusia. Jadi nasihat-nasihat Allah itu tertuang di dalam firman-firman-Nya. Iya. Dan inilah yang disampaikan oleh nabi-nabi. Jadi sebenarnya bagaimana sebenarnya cara berpikir Allah? Ya sama dengan cara berpikir manusia yang taat. Tidak jauh-jauh beda. Iya, iya. Ya, cuman bedanya apa? Dia sumber nasihat sementara manusia adalah penerima nasihat begitu. Kalau saya melihat kembali kepada nasihun amin dan ansohulakum, baik setan yang mengatakan atau Nabi Nuh yang mengatakan. Jadi di sini ada dua basic yang berbeda seperti kata Ustaz Anafi tadi. Nabi Nuh bersumberkan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dia memberi nasihat dan nasihatnya itu bersumber dari Allah. Untuk itu dia mengatakan wa'lamu minallahi ma la ta'lamun. Saya memberi nasihat ini karena saya mengetahui dari Allah. Bersumber dari Allah. Sementara setan memberi nasihat, nasihun amin, memberi nasihat dan menggoda Adam dan Hawa, tujuannya apa? Bersumber dari hawa nafsu dan iri hati atau takabur tadi. Nah, jadi di sini kembali kepada permasalahan tadi, boleh jadi ada ustaz dan ada psikolog. Nah, boleh jadi psikolog ketika dia kembali kepada ustaz atau kembali murni hatinya, dia akan menasihatkan sesuai dengan nuraninya. Jadi sekarang tergantung apakah ustadz ataukah psikolog. Kalau dia bersumber dari Allah, maka itu adalah nasihat yang baik. Tetapi kalaulah misalnya dia memang mempunyai niat jahat, terkadang dia selipkan di situ dan tujuannya akhirnya bukan menambah kemaslahatan tetapi menimbulkan kemudorotan. Maka disebutkan seorang ulama, seorang ustadz, seorang da'i itu keberadaannya dapat menyelesaikan masalah. Betul. Psikolog juga demikian, bukan kedatangannya menambah masalah baru. Itu kenapa kembali kepada sumber nasihat tadi dari mana. Kalau dia bersumber dari Allah, maka kedatangannya dapat menyelesaikan masalah. Tapi kalau sumbernya dari hawa nafsu, iri, dengki, hasud, takabur, sombong, maka itulah yang disebutkan kedatangannya menambah masalah. Begitu juga dengan pemimpin, begitu Ustaz ya? Iya, semua. Dengan siapa orang yang di sekitar pemimpin tersebut? Kalau memang itu memang semata-mata bersumber karena Allah Ta'ala, Allah dan Rasulnya, maka itu akan membawa nuansa yang lebih bagus lagi untuk ke depan, kan begitu. Jadi kira-kira gimana kesimpulannya Ustaz dari hari ini? Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah, pekerjaan yang paling mulia di muka bumi ini adalah menjadi dai. Walaupun kita sebenarnya bekerja profesi harian menjadi apapun, tapi tetaplah niatkan di dalam hati mengajak kebaikan itu adalah mulia. Ketika kita menginginkan keluarga itu menjadi baik, masyarakat itu menjadi baik, maka mengambil bagian menjadi da'i itu adalah kebaikan yang tidak kalah pentingnya dari pekerjaan kita lakukan, kita laksanakan selama ini. Dan nasihat itu menjadi lebih baik ketika kita menikmati pesan-pesan yang kita sampaikan, sehingga apa yang kita sampaikan itu kita menjadi bagian yang mendarah daging dari diri kita dan kita ingin berbagi kenikmatan dengan orang lain. Itulah sebenarnya makna dari firman Allah, lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kamu mengatakan tetapi kamu tidak berbuat? Itu terjadi karena apa? Karena kita belum merasakan manisnya iman, nikmatnya Islam, dan bahagianya menjadi seorang muslim. Saya Jenal Arifin. Bersama Ustaz Fajrul Haq, Ustaz Hanafi, dan Ustaz Safiar mengucapkan terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rokfin ya Ustaz.